Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ayatullah rahiman rahimakumullah. Alasalahkum asalnya antum tetap menjaga jarak interaksi dengan para abah sehingga diupayakan untuk sholat antum di depan biar tidak bercampur. Upayakan kalau memang antum siap seperti itu, nanti kita buat himbauan biar abah-abah di belakang. Tapi juga jangan hajis, karena termasuk bid'ahul masjid adalah hajis. Naruh sajadah orangnya di mana? Ya, jadi upayakan depan, sop satu, sop dua antum. Biar nanti kalau memang antum siap seperti itu, kita akan himbau bapak di belakang. Nah, ini rasul jaga interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabih. Quran disifati dengan muhkam dan juga mutasyabih. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام وتشابه إلى ثلاثة أنواع. القرآن الكريم terbagi dilihat dari إحكام dan تشابهnya kepada tiga macam. النوع الأول Al-Ihkamul Am, ya, dihukumi dengan, disebut dengan Ihkam Am. Alladhi usifa bihil Qur'anu kulluh, yang semua Qur'an disifati dengannya, ya, yang sempurna, yang rapi, yang mantap. Misal qawli ta'ala kitabun uhkimat, yani utqinat, waqila ujmilat, ayatuhu summa fussilat min ladin hakimin khabir. Uhkimat, ada yang menafsirkan utqinat, ada yang menafsirkan ujmilat. Telah disempurnakan, dirapikan, kokohkan ayat-ayatnya, kemudian dirinci, ya, min ladun hakimin khabir. Wa qawli ta'ala alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Wa qawli ta'ala wa innahu fi umil kitab ladayna la'aliyun hakim. Dalam dua ayat ini disifati dengan hakim. Hakim bimakna muhkam wa bimakna hakim. Hakim bimakna muhkam dan bimakna hakim. Hakim karena Al-Quran adalah adatul hukmi, ya, adat, alat, sumber untuk berhukum. Qala wa ma'na hadzal ihkam, makna ihkam ini yang merupakan sifat seluruh Quran adalah al-itqanu wal jawdatu fi alfadhihi wa ma'anihi fa huwa fi ghayatil fasahati wal balaghah. Man ihkam, yang dihukumi Quran seluruhnya dengan muhkam, yakni itqan, rapi, sempurna, bagus dalam lafaz-lafaznya, makna-maknanya. Ya, Quran itu pada puncak kefasihan dan balaghah. Akhbaruhu kulluhu kulluha sidqun. Khabar-khabar yang ada dalam berita dalam Quran semuanya benar. Nafi'ah, bermanfaat. Laisa fiha kadhibun wala tanaqudun wala laghwun wala khair fihi. Tidak ada dalam berita-berita Quran dusta. Tidak ada padanya juga tanaqud, yakni yang saling bertentangan. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada berita yang la khair fihi. Tidak ada berita yang disifati dengan tidak kebaikan, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya benar, bermanfaat, dan manfaatnya ada kebaikannya. Demikian juga ahkamuhu kulluha adlun. Hukum-hukum dalam Quran semuanya adil. Laisa fiha jawrun wala ta'arudun wala hukm safi. Tidak ada padanya kezaliman, kelaliman. Tidak ada padanya hukum yang saling bertentangan. Dan tidak ada hukum yang safi. Ya. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, an-naw thani, adapun macam yang kedua adalah at-tashabuh al-am. Tadi ihkam am, yang merupakan hukum-hukum Quran seluruhnya. Yang kedua, at-tashabuh al-am. Tasabul am. Juga alladhi wasifa bil Quran kulluh, yang semua Quran disifati dengannya. Semuanya mutasyabih tasyabul am. Jadi maksudnya yang satu mirip dengan yang lain. Misal qali ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan. Ya, Allah yang telah menurunkan ahsan hadis kitaban mutasyabihan. Kitaban mutasyabihan ini badal dari ahsan. Kitaban mutasyabihan badal dari ahsan. Bermana tadi mutasyabihan ini sebagiannya mirip dengan sebagian yang lain. Mathaniya, yani tusanna fil ma'ani wal ahkam. Ya, diulang berpasangan padanya makna-makna dan hukum-hukum. Sehingga dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa li hadza tajidullaha fi kitabil aziz. Karena Quran itu sifatnya juga adalah mathani, disebut dengan dua berpasangan ulang. Ya dzakara tsawabal mu'minin, dzakara tsawabal mujrimin. Ketika Allah menyebutkan balasan kebaikan orang beriman, mesti diiringi dengan menyebut ya balasan bagi orang-orang yang mujrim. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin, ketika menyebut kitab Al-Fujjar, Allah juga menyebut kitab Al-Abrar, pasangannya. Demikian terkait dengan sifat makhluknya. Juga terkait dengan sifat makhluknya, penciptaannya. Ya. Allahu alladhi huwa alladhi khalaqakum minkum, huwa alladhi khalaqakum, faminkum kafir wa minkum mu'min. Ya Allah yang telah menciptakan kalian. Ada di antara kalian yang kafir, ada di antara kalian yang beriman. Masani, sebutkan, iya, dua berpasangan, berulang. Qala Allahu nazzala ahsan hadith kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu. Ya, merinding darinya. Juludul ladzina syarabbahum, kulit-kulit orang-orang yang berkhasyah kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum, kemudian lembutlah kulit dan kerubuhum dan hati-hati mereka ila dzikrillah. Ya, taksyairu, merinding di sini karena khauf, karena ta'zim. Merindingnya mereka ini karena takutnya mereka dan ta'zimnya mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma'na hadha tashabuh, makna tashabuh yang kedua ini, yang mentashabuh dalam sifat yang kedua ini, anal qur'ana kullahu yusbihu ba'duhu ba'dan bil kamali wal jawdati wal ghayatil hamidah. Makna tashabuh di sini adalah Al-Qur'an seluruhnya sebagian itu mirip dengan sebagian yang lain, sama dengan mirip yang lainnya, yaitu dalam kesempurnaannya, dalam kebagusannya, dan dalam ghayah yang terpuji padanya. Semuanya mirip, sama. Sehingga Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala, la wajadu fihi, niscaya akan dapati padanya ikhtilafan katsir. Itu ihkam am bermakna itqan. Wa jawdah. Tashabuh al-am bermakna sebagian itu sama mirip dengan sebagian yang lain dalam kamal wal jawdah. Qala anau thalif, ini yang sering kita dengar. Ini yang sering kita dengar, kita bahas. Ini nau asalih, yaitu al-ihkamul khas biba'dihi wa tashabul khas biba'dihi. Iya. Misal qawli ta'ala huwalladhi anzal 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna mukitab wa ukhra mutasyabihat. Mutasyabih di sini yakni yang yakhfa 'ala ba'dhi an-nas, yang samar maknanya atas sebagian orang. Adapun muhkam di sini yakni yang bayyin, yang jelas. Semua orang tahu maknanya. Fama ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hati mereka ada zaik, penyimpangan. Fattabi'una ma tashabaha minhu, mereka ikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Iya. Dari Quran. Ibtigha fitnah, karena mengharapkan fitnah. Ibtigha ta'wili, ya, mengharapkan ta'wil yang batil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa rasikhuna fil ilmi yaqulun, adapun orang-orang yang dalam ilmunya berkata, aman nabi, kami beriman dengannya. Qulun min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang sering kita dengar khilaf para ulama kita, di mana waqaf? Apakah pada wa ma ya'lamu illallah, atau pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasihuna fil ilm? Ada dua pendapat. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala, akthar salaf, kebanyakan salaf, mereka waqafnya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, sebagian ulama kita dan ini kebanyakan salaf, waqaf berhentinya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada pun sebagian ulama yang lain waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil ilm. Dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Para ulama kita yang berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, menafsirkan ta'wil yani haqa'iq as-sifat. Ya, hakikat sifat-sifat yang ada, wa ma'aluha, itu hanya Allah yang tahu. Adapun yang membaca, menafsirkan, yang mewaqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilm, yang wakaf di sini mereka menafsirkan ta'wilahu yani tafsirahu. Saya ulangi, yang wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, mereka berhenti di sini karena menafsirkan, memaknakan ta'wil yani hakikat sifat, ilmu tentang hakikat sifat wa ma'lu sifat. Dan itu memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm, mereka maknakan ta'wil tafsir. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ana min ar-rasikhin fil ilm alladhina ya'lamuna ta'wilah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ana min ar-rasikhin fil ilm, aku termasuk rasikhin fil ilm alladhina ya'lamuna ta'wilah, yang tahu tentang ta'wilnya, tentang tafsirnya, mengartikan ta'wil tafsir, sehingga orang-orang beliau pun tahu tafsirnya. Qala wa ma'na hadzal ihkam, mana ihkam khas dalam ayat ini, an yakuna ma'na al-ayati wadihan jaliyan la khafa'a fi. Iya, maknanya adalah ayat-ayatnya jelas gamblang, tidak ada kesamaran padanya. Iya. Minhu ayatun muhkamat hunna mulkitab, ya muhkam maksudnya jelas, gamblang, tidak ada kesamaran padanya. Itu mayoritas Quran. Misal ta'ala, ya yuhannas wa inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu, wa qawlihi ya yuhannas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'alakum tattaqun, wa qawlihi wa ahallallahu al-bay'a, wa qawlihi khurrimat alaikum al-maytatu wad-dam wal-lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Ini contoh ayat-ayat yang muhkam. Ya, membacanya, tahu bahasa Arabnya, tahu maknanya. Maksudnya adalah, ya, Allah menciptakan manusia dan laki-laki perempuan berbahasa bangsa kabilah-kabilah untuk saling mengenal. Ini begitulah maknanya. Ya, ayat yang kedua, Allah perintahkan kalian untuk beribadah kepada Rabb kalian, entah menciptakan kalian dalam sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ketiga, Allah mahalkan untuk kalian jual beli. Ini semua wadih, jadi tidak kesamaran. Ini makna muhkam khas. Qala wa ma'na hada tashabuh, adapun mana tashabuh dalam ayat ini, tashabuh khas adalah an yakuna ma'na al-ayati mushtabihan khafiyan. Mana ayat, ya, ada padanya kesamaran, ada makna yang tersembunyi. Bihaitsu yatawahhamu minhul wahimu, di mana seorang akan memiliki kesan prasangka ma la yakbijala billahi ta'ala, bisa memiliki prasangka yang tidak layak, tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kitabihi atau kitabnya atau rasulnya. Wa yafhamu minhu wal alim rasikh, adapun orang-orang yang berilmu yang kokoh ilmunya, ya khilafu dzalik, berbeda dengan dia. Orang yang bukan alim bisa memahami dengan pemahaman yang salah, keliru. Adapun orang yang alim, yang rasikh, tahu mananya. Ya, jadi mana rasikhuna fil ilm. Intinya, kalau ihkam yang sifatnya dengan Al-Quran semuanya, bermakna itqan wal jaudah. Tasyabuh yang merupakan sifat semua Quran, maksudnya adalah Quran sebagiannya yusbih baduhu ba'dha. Kalau ketika Quran disifati ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, maksudnya ada maknanya yang jelas, gamblang. Ya. Ada yang mutasyabih, yakni yang padanya khafa, yang tidak semua orang tahu maknanya, yang hanya orang berilmu yang dalam ilmunya mengetahuinya. Ini makna ihkamul mutasyabih. Wallahu a'lam bishawab.